Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. Sebelum kita sudah membahas tentang anak masih di naqidul atsaniyah, ya anaqidul tsani, ya. Man ja'ala bainallah man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id, ya, artinya menjadikan, ya, antara Allah, ya, dengannya itu ada perantara, ya. Artinya ketika dia beribadah ataupun berdoa atau yang lainnya yang di situ nilai ibadah, akan tapi di, mereka menjadikan satu perantara wasa'id. Kemudian di antara subah yang mereka lontarkan bahwasanya bolehnya bertawassul dengan orang soleh. Taib. Karena kita ketahui bahwasanya at-tawassul itu ada dua, ya, tawassul ada dua, ada yang jaiz, ada yang mamnu. Tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang. Sedangkan at-tawassul al-jaiz yang diperbolehkan itu terbagi menjadi dua, yaitu tawassul ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, yaitu bertawassul, ya, kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang, ya, bertawassul, itu artinya berdoa atau yang lainnya beribadah kepada Allah, kemudian memintanya dengan perantara apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya ya ghafur ighfirli, ketika dia minta ampun dia pakai nama Allah, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, ya karim akrimni atau a'tini dan seterusnya. Ini diantara tawassul yang diperbolehkan. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan dengan doa as-solihin, bukan dengan orang soleh, tapi doanya, doa orang as-soleh. Jadi at-tawassul bi doa is-solihin juga itu diperbolehkan, bukan dengan zatnya tapi dengan doanya. Artinya apa? Orangnya itu harus hadir, ada. Ya. Kalau seorang enggak ada, enggak bisa. Misalkan minta kepada si pulan, tapi orang enggak ada. Ya. Misalkan dia di tengah lautan, si pulan di mana? Dan tidak ada hubungan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian tawassul yang tidak diperbolehkan, ya tadi, ya, tawassul itu dengan zat seseorang tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik. Waqala Syekh Salah Fawzan hafizah ta'ala, fayajib at-tafriq bain at-tawasul al-jais wal-mamnun. Maka wajibnya membedakan antara tawasul yang diperbolehkan dan yang dilarang. Harus kita bedakan. Waqad dhakara asy-syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah, di dalam kitabnya itu beliau menerangkan tentang macam-macam tawassul. Annahu bisab al-lubs wal khalat, bahasanya di sana karena disebabkan adanya al-lubs, ada suatu kesamaran wal khalat ataupun juga percampuran baina anwa' at-tawassul, antara jenis-jenis tawassul tadi, yang boleh mana yang tidak boleh mana, akhirnya tercampur sehingga orang menganggap ini adalah boleh atau juga ada menganggap ini juga tidak boleh, padahal tidak diperbolehkan. Hasala al-ghalat fi hadzal bab, sehingga terjadilah kekeliruan di dalam bab ini. Fala budda min ma'rifati at-tawassul al-jais, maka tentunya harus mengetahui ya tawassul yang tadi diperbolehkan. Apa saja tawassul yang diperbolehkan? Tawassul dengan asma wa sifatillah azza wa jal, dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Dengan doa orang yang soleh dan dia hadir. Kemudian wat tawassul al-mamnu. Tawassul al-mamnu apa? Ya, tawassul yang dilarang, yaitu contohnya dengan zat, ya, orang soleh ataupun yang lainnya, itu yang tidak diperbolehkan. Bidati syakhs ada mamnu, karena ini bisa wasilah min wasail asyirk, ya, satu jalan kepada kesyirikan. Baik. Hatta la yaqa'al insan fil khalat, ya, sampai jangan sampai apa? Manusia itu terjatuh kepada kesalahan tersebut. Jadi harus mengetahui macam-macam tawassul yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ya, wal khil khalat wal khata. Artinya manusia tidak terjatuh kepada kekeliruan ataupun juga di situ tercampur adukan antara yang mamnu dan yang jais. Fahada babun azimun. Tentunya ini nih bab yang paling besar, yang paling mulia. Yajibu al-inayah bihi, wajib bagi itu untuk memperhatikan, menekuni hal tersebut, ya, dalam rangka apa? Agar tidak terjadi kekeliruan ketika kita berdoa atau minta sesuatu kepada Allah. Ya. Li'alla yakhtalit al-amr, ya, jangan sampai tadi terjadi percampuran antara al-mamnu dan al-jais. Wali'anna syubuhat ha'ulai al-mudallilin tantali ala ba'din nasi wal-awwam. Karena syubhat-syubhat seperti ini yang dilontarkan oleh siapa? Orang-orang yang menyimpang, yang sesat, itu bisa jadi menipu, ya, sebagian dari awamun nas, ya, orang-orang yang mereka belum paham, ya. Maka fayajib ma'rifatul jawab anha, maka wajib bagi kita untuk mengetahui cara menjawab apa perkara-perkara tersebut. Hatta yaltabis al-amr, ya, sampai tidak ada kesamaran di dalam perkara ini. Artinya jelas, ya, kalau kita sudah mengetahui, mempelajarinya, menekuninya, tentunya insyaallah bisa menjawab subhat-subhat seperti ini, ya, tidak sulit. Qala Syekh rahimahu ta'ala, kemudian Syekh mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yada'uhum. Jadi orang-orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah itu ada wasaidnya, dan bahkan mereka berdoa kepada wasaid tadi, perantara tadi. Contohnya ka ayyakul Ya Ahmadu Al-Badawi. Jadi dia memanggil apa? Syekhnya, ya, tokoh-tokohnya untuk meminta sesuatu atau istighatsah kepadanya dan sebagainya. Ya Abdul Qadir, ya Hussein, ya Ali, ya fulan, aghithni anqidhni ashfi maridi. Terserah dia minta sesuatu, apa minta disembuhkan dari sakit, minta di apa? Hilangkan dari bala atau minta dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk permintaan yang mereka minta kepada orang-orang tadi. Rabb ghaibi fayah tifuna bi asma'ihim. Mereka memanggil-manggil nama-nama tadi, ya, para tokoh-tokoh atau syekh-syekhnya mereka. Fahada huwa asyirkul akbar. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Karena orang yang mungkin saja dia sudah meninggal, ya, tidak ada, kemudian dia minta kepada orang tersebut, ya. Li'annahu du'a li ghairillah. Karena ini salah satu bentuk, ya, doa kepada selain Allah. Jadi kalau meminta sesuatu kepada selain Allah, ya, bahkan itu termasuk dari perkara ibadah, maka terjatuhlah dia kepada kesyirikan, ya, bisa jadi syirkul akbar yang bisa menghapuskan amalan-amalan dia seluruhnya dari awal. Wa du'a a'zam anwa'al ibadah. Dan tentunya doa adalah termasuk yang paling besar, ya, di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi nilai ibadah yang paling besar di antaranya addu'a. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yakni a'zam anwa'al ibadah. Artinya paling besar, ya, di antara macam-macam ibadah yang lain. Fa idza da'a ghairallah. Apabila dia meminta sesuatu kepada selain Allah, fahada a'zamu syirki. Dan ini juga termasuk bentuk kesyirikan yang paling besar. Doa itu sendiri termasuk ibadah yang paling besar. Kemudian apabila dia selewengkan kepada selain Allah, berarti dia terjatuh kepada kesyirikan juga yang paling besar. Wal iyadu billah. Sa'un da'a malakan, sekalipun dia meminta kepada malaikat. Au nabiyan, atau dia memintanya kepada para nabi. Au salihan, kepada nabi atau orang soleh. Au jinnan, atau jin. Au insanan, atau manusia, sama saja. Apabila dia minta kepada selain Allah, apakah kepada orang soleh atau yang lainnya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan ini adalah a'zamu syirk, ya, termasuk kesyirikan yang paling a'zam, yang paling besar. Demikian juga kalau kita berdoa kepada Allah, ini juga termasuk a'zamul apa? Ibadah. Termasuk ibadah yang paling besar. Baik. Wa dzakara Syekhul Islam rahimahullah anna syayatin, ya, berkata, ya, Syekhul Islam rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwasanya asyayatin, ya, syaitan, ya, para syaitan itu qad tatamatsal, terkadang mereka ini bisa, ya, menyerupakan, ya, merubah wujud istilahnya di suar al-amwat, dengan surah atau bentuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, terkadang ada, ya, syaitan dari kalangan jin, mereka seolah-olah seperti apa arwahnya apa orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal. Padahal ini adalah syaitan. Kemudian fayukhrijuna ilan nasi indal kubur. Kemudian syaitan tadi itu keluar, ya, memperlihatkan kepada manusia ketika di kubur itu, ya, di dekat kuburan. Fayaqul ana fulan, saya ini adalah fulan, sahibul kubur, ya, yang pemilik kubur ini. Mada turid, apa yang kau inginkan, katanya. Kata siapa ini? Asyaitan. Wahuwa asyaitan. Kama salah fi suratul mayit. Ya, syaitan itu bisa, ya, menyerupakan bentuknya seperti orang yang sudah meninggal. Fayadunnu annas an hadahu al-mayit. Dan manusia itu menyangka, ya, orang itu menyangka bahwa saya ini adalah orang yang sudah meninggal. Mungkin saya ini atau siapa, ya, minta kepada kuburan tersebut. Ya, terkadang ditambahkan seperti itu. Wallah. Hada ma'na ma dzakara syekh. Ini yang disebutkan oleh syekh. Kultu, ya, waqad ya yabudu yadah, ya, artinya bisa jadi ada juga yang istilahnya tangan yang dibentangkan, yang memberikan uluran tangan ataupun bantuan dan sebagainya. Kama qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu ila rifa'i wa sa fihahu wa hadha kadhib. Ada juga orang mengatakan bahwasanya sungguhnya Rasul sallam itu bentangkan tangannya ya, sampai tinggi, bahkan juga beliau menjabat tangan. Wa hadha kadhib, dan ini termasuk kedustaan. Wa in kana waqian, sekalipun itu kelihatannya terjadi, sesungguhnya itu adalah falladhi madda yadu syaitan. Ya, tangan siapa? Syaitan yang bisa menyerupakan ke bentuk manusia. Li'anna syayatin tatamatsalu 'indal adriha wal qubur bisuwar ashabil qubur. Tentunya syaitan ini ya, mereka bisa memperlihatkan atau menampakkan seperti orang-orang yang sudah meninggal tadi ya, di samping kuburannya. Au annahum yatakallamun min dakhil kubur, atau bisa jadi setan itu berbicara di dalam kuburan itu ya. Allah alam ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang senang kepada meminta kepada kuburan, mungkin bisa jadi tampakkan seperti itu. Nah, dia menganggap bahwasanya ini nyata terjadi dan terkadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yadhunnu an-nas anna hada al-mayyit yatakallam. Jadi manusia itu menyangka bahwasanya mayit ini berbicara. Fa yasma'una sawtahu. Kemudian mendengarkan suaranya. Diperdengar suaranya. Fa yadhunnu man yas'u anna sawtul mayyit. Bahkan dia juga mendengar seperti ini adalah suaranya siapa yang sudah meninggal itu. Wa hada waqa'a minhu katsir. Dan ini juga terjadi. Artinya banyak sekali terjadi seperti ini. Wasyaitan yuridu ayyurihim bisyirki. Dan syaitan sendiri itu menginginkan apa? Agar orang-orang yang tadi ya, yang meminta kepada kuburan atau mendengarkan suaranya itu bisa terjatuh, tergiring ya, kepada kesyirikan ya. Pada dasarnya syaitan itu ingin mengajak mereka untuk berbuat kekufuran ya, dengan kesyirikan atau yang lain. Min haith la yadrun, min haithu la yadrun ya, artinya mereka sendiri tidak sadar ya, tidak sadar diarahkan ke arah apa? Ke arah kesyirikan. Fayada'unal qabr, sehingga mereka berdoa kepada atau minta kepada siapa tadi? Kepada kuburan tadi. Wayatlubuna min asy-syafa'ah, bahkan di antara mereka juga ada yang minta apa? Syafaat kepada kuburan tadi ya. Ini bentuk iblis ya, talbis iblis ya, kepada orang-orang yang ingin menyesat, yang ingin disesatkan oleh asy-syaitan. Wasy-syafa'ah haqqun, sedangkan syafaat itu adalah hak ya, memang ada, benar. Walakinnaha la taqbubu minal amwat, akan tapi syafaat itu tidak bisa ya, diminta dari orang-orang yang atau kita minta kepada orang yang sudah meninggal, tidak bisa. La taqbubu minal amwat wa innama taqbubu minallah ya, semuanya syafaat itu bisa diperoleh ya, ataupun minta kepada Allah Azza wa Jal. Taqul Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka, Allahumma syafi' fiyya ibadaka salihin. Nanti minta kepada Allah untuk minta syafaat dengan perantara nabi ataupun juga orang salih. Fala takfu indal qabr, maka jangan sekali-kali ya, meminta ataupun berdiri di kuburan yang meminta sesuatu. Wa taqul ya fulan aw ya rasulullah isfa'li, wahai fulan atau wahai rasul isfa'li ya, berilah aku syafaat. Li'annahu la yatlu minal mayyit syai' ya, semuanya tidak akan bisa mereka itu semua ya, mayit itu memberikan sedikit syafaat pun tidak akan bisa menolong. Wa inna ma yatlu minallah, yang bisa diminta syafaat siapa? Allah Azza wa Jal. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jal syafaat tersebut. Wasyafa'ah mulkun lillah, dan syafaat sendiri adalah milik siapa? Milik Allah. Walaysat malakan li ghairihi. Walaysat mulkan li ghairihi. Wala takunu illa bisyartain. Dan tidak ada yang bisa memiliki syafaat itu sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memiliki syafaat. Semuanya adalah dengan izin Allah. Ya, bisa memberikan syafaat. Ya, ataupun juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang diberikan syafaat itu. Semuanya atas apa? Izin Allah. Dia bisa memberikan syafaat itu izin Allah. Dan dia bisa memberikan kepada seorang pun. Itu pun dengan apa? Izin Allah. Ya, jadi, wala takunu illa bisyartain. Ya, syafaat itu ya, bisa diperoleh ya, terwujud itu dengan apa? Dua syarat. Asyartul awal ayya'danallahu biha. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya. Asyartul tsani ayyakuna al-mashfu fihi min ahli tauhid la yakunu musyrikan. Dan tentunya ya, orang yang diberi syafaat tadi itu pun harus dari kalangan ahlut tauhid. Tidak boleh berbuat kesyirikan. La yakunu musyrikan. Bukan orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikannya. Ini syirkul akbar. Wa hada asyartani ma'khudani minal Qur'an. Dan tentunya ini adalah diambil dari Al-Qur'an dalilnya. Dari dua syarat ini. Pertama, orang memberikan syafaat juga harus ada izin dari Allah. Kemudian yang kedua, yang masyfu yang diberikan syafaat juga itu termasuk ahli tauhid. La yakunu musyrikan. Wa hada asyartani ma'khudani minal Qur'an. Qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Bisa Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali biidni, kecuali dengan izin Allah. Wala qala ta'ala wa qala ta'ala kama qala Allah ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan juga mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai irtada Allah qawluhu wa 'amaluhu wa huwa al-muhid wa amal musyrik. Jadi syafaat itu tidak bisa diberikan kecuali dengan ridha Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhoinya baik secara ucapan ataupun amalan, dan dia termasuk orang-orang yang ahlut tauhid. Wa ammal musyrik, adapun orang yang berbuat kesyirikan, fa yaqulullah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala menolak syafaat ataupun tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat syafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat syafaatnya tersebut. Wa qala ta'ala ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, artinya orang-orang yang berbuat kesyirikan ya, inna syirka la dhulmun 'adzim, karena kesyirikan termasuk bentuk kezaliman yang paling besar. Jadi orang yang berbuat zalim itu tidak akan ada teman ya. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan, wala syafi'in yuta', dan juga tidak ada yang bantuan yang bisa diterima. Jadi semuanya meninggalkan. Wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, mereka semua la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak akan bermanfaat syafaatnya mereka illa kecuali min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ya, dengan izin Allah maka bisa syafaat mereka itu bermanfaat, ataupun liman yasha'u wa yarda, ataupun kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan juga Allah ridai. Artinya termasuk dari ahlut tauhid. Fadakar asyartain. Nah, sini sudah disebutkan apa? Dua syarat. Min ba'di ayya'danallah lima yasha. Jadi setelah ada izin dari Allah ya, bagi siapa yang dikehendaki Allah, yang pertama itu hada wa syartul awal. Wa yarda, kemudian Allah ridha. Ini adalah syarat yang kedua. Itu syaratnya tani. Wala yarda illa an ahlil islami wa tawhid. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho kecuali kepada ahlul islam ataupun ahlul tawhid. Wala yarda anil musyrik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho kepada orang-orang musyrik yang selalu berbuat kesyirikan. Idan asyafa'ah haqqun. Jadi syafa'ah itu adalah haqqun. Ya. Fatatlubu minallahi jalla wa'ala amma talab asyafa'ah minal afwat bahwa batilan. Ini bisa diperoleh. Ya, bisa kita mendapatkan syafaat semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syafaat yang mereka minta dari orang-orang yang sudah mati tentunya bahwa batilun. Jadi orang minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, maka ini adalah batil, artinya tidak akan pernah terjadi syafaat tersebut. Fabaqala qawluhum inna yatubun minal amwat asyafa'ah, artinya percuma mereka minta kepada orang yang sudah mati, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Wa yaquluna asy-syafa'a haqqun. Kemudian mereka juga mengatakan katanya syafaat itu haqqun. Fa naqul na'am, ya syafaat itu benar ada. Asy-syafa'a haqqun, walakin talabaha minal amwat batil. Yang mereka mengatakan syafaat itu haqqun, tapi mereka menggiringnya kepada apa? Meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, kepada guru-guru mereka. Wa inna ma tatlu minallah, syafaat itu bisa diperoleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendapatkan syafaat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, jadi syafaat itu semuanya milik Allah. Fasyafa'ah munkun lillah. Qala ta'ala wala yamlikul ladina du'una min duni syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang dia meminta kepada selain Allah ingin menginginkan apa? Tadi, inginkan syafaat. Itu tidak akan pernah mereka miliki. La yamliku asy-syafa'ah. Mereka tidak akan pernah memiliki syafaat apabila mereka tadi berdoa kepada atau mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah. Illa man syahida bil haqq. Kecuali orang-orang yang itu syahidah, yang dia itu mempersaksikan an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang sesembahan berhak disembah kecuali Allah. Wahum ya'lamun, dan mereka juga meyakininya, mengamalkannya, memahaminya, makna syahadah an la ilaha illallah. Jadi syahidah bil haq maknanya apa? Tadi illa man syahidah bil haq, maksudnya bersaksi bahwasanya an la ilaha illallah, tidak ada sembahan berhak disembah kecuali siapa? Allah. Wahum ya'lamun, maknanya apa? Ya'lamuna bi makna, ya'lamuna makna hadzal kalimah, ya'lamuna biha. Selain dia mengetahui makna dari kata la ilaha illallah, bukan berarti la khaliq illallah, la razik illallah, bukan makna rubiyah, tapi makna uluhiyah. La ilaha bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La yafi mujarrad at-talaffuz, bahkan tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah sajanya. Faqat wa hum la ya'lamu anha, sedangkan dia tidak paham, tidak mengerti maknanya. Aw ya'lamu wa huwa la ya'mal bih, atau bisa jadi orang itu paham, mengerti makna kalimat la ilaha, tapi ternyata di dalam amalannya tidak seperti itu. La ya'mal biha, jauh dari makna at-tauhid. Fala tanfa'u, tentunya hal ini sama saja tidak akan bermanfaat. Wa kadzalika tatlubu syafa'ah min al-hayy al-hadir bimana annu yatlubu minhu ad-du'a. Kemudian syafaat itu diperoleh dari al-hayy al-hadir, orang hidup dan juga yang hadir. Bimana annu yatlubu minhu ad-du'a fataqul ya fulan ud'ullah li kada wa kada, ya. Kama talaba Umar, ya, ini semakna dengan at-tawassul yang sudah kita bahas tadi, ya. Jadi boleh minta syafaat atau minta at-tawassul kepada orang yang al-hay al-hadir, ya, anu yattu minhu ad-du'a, artinya dia minta doa, ya, minta doa kepada orang-orang soleh tadi. Fataqul ya fulan ud'ullah li kada, wahai fulan, berdoalah kepada Allah untukku agar aku bisa gini atau apa yang dia minta. Wa kada kama talaba Umar radhiyallahu an addu'a min al-Abbas, sebagaimana Umar meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Kama yatlubun nas yaumul qiyamah asy-syafa'ah, sebagaimana manusia juga ketika di yaumul mahsyar mereka meminta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk segera dihisab. Nah, ini di antara makna ya asy-syafa'ah yang dibenarkan dan juga harus kita jauhi makna syafa'ah yang dilarang. Artinya syafa'ah yang dibenarkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kita meminta syafa'ah kepada al-hayy al-hadir, yaitu minta doa orang-orang saleh. Baik. Hampir mana semana dengan mana at-tawassul al-jaiz. Wallahu taala alam. Adapun syubhah al-khamis mungkin panjang ini. Di pekan berikutnya insyaallah taala ya asybahah al-khamis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.